الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله وفقهنا في الدين وارشدنا إلى طاعته جميعا. Kita akan masuk insyaallah ta'ala pada pembahasan terakhir dari babul adzan wal iqamah dalam kitab Ad-Durarul Bahiyyah fil Masail al-Fiqhiyyah karya Imam al-Allamah Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu. Pembahasan yang terakhir dari babul adzan yaitu ucapan muallif rahimahullah, "Tsumma tushra'ul iqamah 'ala sifatil waridah." Tsumma tushra'ul iqamah 'ala sifatil waridah. Kemudian disyariatkan iqamah menurut sifat yang waridah, yakni yang datang di dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah. Dan yang beliau maksudkan adalah di dalam As-Sunnah. Sebab di dalam Al-Quran tidak ada penjelasan lafaz azan, demikian pula lafaz iqamah. Dan ini merupakan dalil atas mungkiru As-Sunnah, para pengingkar sunnah, atau disebut juga Quraniyun, yang hanya berpegang kepada Al-Quran saja, ataukah iya hanya berpegang kepada Al-Quran saja tanpa mengikuti As-Sunnah. Apa yang antum ketahui tentang MTA, Majelis Tafsir Al-Quran? Ada yang pernah ikut? Pernah dengar gak? Di Solo ya? Itu bagaimana? Gak tahu? Pernah dengar, belum pernah ikut? Gak sholat? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Sudah cukup belajar. Alasannya kenapa gak sholat? Baik. Dan mereka apakah punya keyakinan secara khusus mengingkari hadis, mengingkari sunnah? Cukup dengan Al-Quran? Pernah dengar? Belum pernah ya? Jadi pernah, tanyakanlah. Karena cuma dengar samar-samar. Mereka mencukupi dengan Al-Quran, tidak perlu dengan As-Sunnah. Maka dinamakan MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Hah? Punya referensinya ya? Baik, tolong dipinggang ya. Tolong ya. Hah? Baik, kurang saja isinya. Memang mengarahnya ke situ. Cuman anak masih samar-samar infonya. Di sini ada faedah bahwasannya lafaz Al-Quran, lafaz adzan dan lafaz iqamah tidak terdapat di dalam Al-Quran. Tidak terdapat dalam Al-Quran, namun sudah dimaklumi adzan dan iqamah sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan disepakati oleh seluruh umat sampai hari kita ini. Disepakati oleh seluruh umat, yang awamnya maupun ulamanya, sampai hari kita ini. Padahal tidak ada di dalam Al-Quran secara terperinci. Adanya di dalam As-Sunnah. Baik. Tsumma tushra'ul iqamah ala sifatil waridah. Kemudian disyariatkan iqamah menurut sifat yang datang di dalam as-sunnah. Sebetulnya ini pembahasan sudah kita lewati. Tidak masalah kita murajaah kembali. Yaitu tentang sifatul iqamah. Lafaz-lafaz iqamah. Lafaz iqamah di dalam as-sunnah, dalam hadis yang sahih, sepanjang yang kita baca dari penjelasan para ulama, itu hanya ada dua bentuk. Itu hanya ada dua bentuk. Bentuk yang pertama berjumlah 11 kalimat. 11 kalimat. Dan yang kedua adalah 17 kalimat. Yang pertama 11 kalimat sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Zaid yang sudah pernah kita bacakan. Yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'alas salah, Hayya 'alal falah, Qad qamatis salah, Qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ini dalam hadis Abdullah bin Zaid, dan ini yang paling masyhur, ini yang paling terkenal. Hampir seluruh masjid kaum muslimin menggunakan lafaz ini. Tetapi ada lafaz yang kedua, yaitu berjumlah 17 kalimat. Seperti dalam hadis Abi Mahdzurah. Ini juga sudah kita sebutkan hadis ini secara lengkap. Yaitu muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Yang namanya Abu Mahdzurah, beliau meriwayatkan kalimat iqamah itu adalah 17. Allahu Akbar 4 kali. Sama seperti azan. Ashhadu an la ilaha illallah 2 kali. Sama seperti azan. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah juga 2 kali. Hayya 'ala shalah 2 kali. Hayya 'alal falah 2 kali. Qad qamatis shalah juga 2 kali. Kemudian ditutup dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Jadi persis seperti lafaz azan yang ada dalam hadis Abdullah bin Zaid. Lafaz azan yang ada dalam hadis Abdullah bin Zaid itu adalah 15 kalimat. Dan di sini 17 kalimat hanya ditambahi dengan pada qamatis shalah, pada qamatis shalah, jadi 17. Ini lafaz iqamah yang kedua. Dan apabila kita perhatikan dari dua lafaz ini, yang 11 maupun yang 17, semuanya mengucapkan Allahu Akbar lebih dari satu kali. Pada lafaz yang pertama, yang 11 kalimat, ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar di awal 2 kali. Kemudian di akhir Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah juga 2 kali. Maka ini makna atau dibawa ke sini makna hadis Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu dalam as-sahihain, umira bilalun ay yashfa'al adhan wa yutiral iqamah illa al-iqamah. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adhan dan mengganjilkan iqamah kecuali lafaz iqamah itu sendiri, yakni pada qamatis salat. Jadi yang dimaksud dengan mengganjilkan iqamah tetap membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Baik di awal maupun di akhir. Jadi satu hadis ditafsirkan dengan hadis yang lain. Sama saja dengan hadis yang sebelumnya, idza sami'tumun nida' faqulu mithla ma yaqulul muazzin yarhamukallah. Apabila kalian mendengarkan azan, maka ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Tetapi ditafsirkan dalam hadis yang lain, kalau hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah bukan seperti yang diucapkan muadzin kita ucapkan. Tapi kita ucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Maka satu hadis menafsirkan hadis yang lain. Ini metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami Al-Qur'an was Sunnah. Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an atau dengan hadis. Demikian pula hadis ditafsirkan dengan Al-Qur'an atau ditafsirkan dengan hadis yang lain. Ini metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun metode Ahlul Bid'ah, metode yang salah, yang tidak mencontoh salaf, adalah mereka tafsirkan menurut pemahaman mereka, menurut sangkaan mereka, tidak dikembalikan kepada hadis yang lainnya. Sehingga kita dapati sebagian mereka betul-betul mengganjilkan iqamah dalam artian dari sisi jumlahnya. Maka mereka hanya mengucapkan Allahu Akbar sebanyak satu kali ketika iqamah. Dan ini salah. Ini salah karena jelas-jelas tidak sesuai dengan lafaz iqamah yang diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Kecuali hadis yang sifatnya masih dapat ditafsirkan, yaitu hadis Anas tadi tentang diperintahnya Bilal untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Ini masih multitafsir, masih dapat ditafsirkan lain. Adapun dalam hadis Abdullah bin Zaid tentang lafaz iqamah, tidak mungkin lagi ditafsirkan Allahu Akbar sudah jelas dua kali, tidak mungkin dikatakan satu kali atau tiga kali atau empat kali. Jadi salah. Kalau mereka di dalam iqamah hanya membaca Allahu Akbar satu kali saja. Yang benar seperti dalam hadis-hadis yang sahih adalah dua kali, baik di awal maupun di akhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik. Ini adalah as-sifatul waridah fil iqamah. Sifat atau tata cara iqamah yang ada di dalam as-sunnah. Baik. Beberapa faedah yang mungkin bisa kita tambahkan adalah beberapa permasalahan yang dibicarakan para ulama berhubungan dengan pembahasan iqamah. Di antaranya, hal yalzamu an yuqima man azzana, apakah wajib orang yang melakukan iqamah itu adalah orang yang tadinya melantunkan azan. Haruskah dia yang iqamah, yakni yang melakukan azan? Maka lebih utama demikian. Lebih utama demikian dan itulah sunnah. Akan tetapi tidak sampai pada derajat wajib. Kenapa kita katakan itu lebih utama dan itu adalah sunnah? Sebab Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau yang azan, beliau juga yang iqamah. Seperti dalam hadis Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kana Bilal yu'adzin idza dahadha. Adalah Bilal mengumandangkan azan apabila matahari telah tergelincir. Yani azan zuhur. Fala yuqima hatta yakhruj an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau tidak iqamah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Fa idza kharaja aqama as-salata hina yarahu. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar, yakni keluar menuju masjid, maka beliau mengumandangkan iqamah salat apabila Bilal telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelas. Bilal yang azan dan dia pula yang iqamah. Ini yang lebih afdal. Tetapi tidak wajib. Tidak ada dalil yang sampai mewajibkan orang yang azan dialah yang harus melakukan iqamah. Baik. Kemudian, mata yuqimu lis-shalah. Kapankah iqamat itu dilakukan? Yakni berapa jarak? Berapa lama jarak waktu antara azan dan iqamah? Disebutkan oleh Al-Hafiz di dalam Al-Fath juz kedua halaman 106. Qala Ibnu Battal, berkata Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala, la hadda lidzalik. Tidak ada ukuran tertentu untuk hal itu. Yakni untuk menentukan jarak antara azan dan iqamah. Ghairu tamakkuni dukhulil waqti wa ijtima'il musallin. Selain daripada memastikan masuknya waktu salat dan berkumpulnya orang-orang yang salat. Ini dikutip Al-Imam atau Al-Hafiz dari Ibn Battal. Akan tetapi terdapat hadis-hadis yang mengisyaratkan kepada kita jarak antara azan dan iqamah. Di antaranya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, dari Abi Hurairah, dari Jabir dan yang lainnya, semuanya dengan jalan yang dhaif. Dan Syekh Al-Albani menghasankan hadis tersebut apabila digabungkan seluruh jalan-jalannya sampai kepada derajat hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'al baina adhanika wa iqamatika nafasan qadra ma yaqbil mu'tasir hajatahu fi mahlin wa qadra ma yafrughu al-akil min ta'amihi fi mahlin." Ij'al baina adhanika wa iqamatika nafasan. Jadikanlah antara azanmu dan iqamahmu suatu jeda. Qadra ma yaqdi al-mu'tasir hajatahu fi mahlin. Seukuran seorang yang menunaikan hajatnya dalam keadaan dia pelan-pelan, lambat-lambat di dalam menunaikan hajatnya. Wa qadra ma yafrughu al-akil min ta'amihi fi mahlin. Demikian pula seukuran orang yang makan menyelesaikan makannya secara perlahan-lahan. Hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik. Dan juga ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan kepada kita mesti ada jeda antara azan dan iqamah. Tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat. Di antaranya hadis di dalam As-Sahih dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina kulli adhanain salatun." Di antara dua azan, yakni azan dan iqamah, terdapat salat sunnah. Beliau mengatakan 3 kali, kemudian beliau mengatakan liman syaa, bagi siapa yang mau melakukannya. Jadi terdapat salat sunnah antara azan dan iqamah. Jadi dapat kita pahami di situ mesti ada kesempatan bagi orang-orang yang sholat untuk melaksanakan sholat sunnah. Akan tetapi hukum asal dari itu semua mengumandangkan iqamah apabila imam telah keluar. Ini hukum asalnya. Apabila imam telah keluar dan dia bermaksud untuk memulai sholatnya, seperti dalam hadis tadi yang kita sebutkan dalam riwayat Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kana Bilal yu'adzin idza dha'adat." Bilal mengumandangkan azan apabila telah tergelincir matahari. Fala yuqimu hatta yakhruja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak melakukan iqamah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Fa idza kharaja aqama as-salah hina yarahu. Maka apabila beliau telah keluar dan Bilal telah melihatnya, lalu Bilal segera melakukan iqamah. Ini hukum asalnya. Jadi dapat disimpulkan imam itu keluar atau imam melakukan sholat atau imam memerintahkan muadzin untuk iqamah seukuran tadi dalam hadis-hadis yang tadi. Kurang lebih seperti orang yang menunaikan hajatnya maksudnya buang air perlahan-lahan, kemudian dia sempat datang ke masjid. Atau seperti orang yang makan secara perlahan-lahan dan juga memberi kesempatan kepada orang-orang untuk melakukan sholat. Kan banyak sholat yang bisa dilakukan. Sholat antara azan dan iqamah, sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah rawatib. Jadi masih banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan antara azan dan iqamah, hendaklah diberikan kesempatan. Baik. Kemudian faedah yang lain yang dibicarakan para ulama di dalam masalah iqamah tentang tempat di mana melakukan iqamah. Haruskah melakukan iqamah di tempat di mana seorang melakukan azan? Tidak harus. Tidak harus, tetapi dia boleh melakukan iqamah di mana saja, di masjid. Di kiri, di kanan, atau di mana saja, tidak ada masalah. Dan bahkan azan dulu dilakukan di luar masjid, yakni di tempat yang tinggi, seperti yang telah lewat pembahasannya. Bilal mengumandangkan azan di atas rumah seseorang. Rumah itu termasuk rumah yang tinggi di kota Madinah. Jadi azannya di luar masjid. Hanya saja sekarang tentunya kita tidak perlu lagi azan di luar masjid karena sudah ada pengeras suara. Walaupun kita tidak keluar masjid, suara sudah sampai keluar. Sehingga dikatakan oleh Abdullah bin Saqiq rahimahullah, minas sunnah al-adhan fil manarah. Termasuk sunnah mengumandangkan azan di menara. Apa yang maksud menara di sini? Apakah menara seperti yang kita kenal? Sepertinya bukan itu. Sebab tidak ada menara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dijelaskan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, tidak ada hadis yang sahih menjelaskan adanya menara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembangunan menara, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, termasuk pemborosan harta. Tetapi kata beliau, kecuali kalau memang benar-benar diperlukan, seperti untuk azan atau menandakan bahwa itu adalah sebuah masjid. Baik. Kata Abdullah bin Syaqiq, minas sunnah al-adhan fil manara. Termasuk sunnah mengumandangkan azan di manara. Wal iqamah fil masjid. Dan melakukan iqamah itu di masjid. Ini yang dilakukan muazzin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan iqamah itu di masjid. Jadi tidak harus di tempat di mana dia melakukan azan. Baik. Kemudian faedah yang lain, apakah disunahkan untuk menjawab ucapan iqamah sebagaimana kita menjawab ucapan azan? Maka kalau kita perhatikan dalil hadis Abi Sa'id Al-Khudri di dalam As-Sahihain, "Idza sami'tum an-nida' faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adzin." Hadisnya umum. Apabila kalian mendengarkan an-nida', maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muazzin, orang yang mengumandangkan nida' tersebut. Dan nida' itu mencakup azan dan iqamah. Nida' mencakup azan dan iqamah, maka juga disunahkan untuk menjawab iqamah sebagaimana ucapan muazzin. Termasuk ucapan qad qamatish shalah, tidak ada lafaz khusus untuk menjawab ucapan tersebut. Maka kembali kepada hadis Abu Sa'id, idza sami'tumun nida' faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adzin. Apabila kalian mendengarkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazzin. Faedah yang lain, ketika muazzin sudah mengumandangkan iqamah, apakah wajib kita segera berdiri, segera bangkit dari tempat duduk kita atau dari shaf kita? Kalau kita dalam keadaan berada di shaf duduk, maka ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza uqimatish shalah fala taqumu hatta tarawni." Apabila salat telah diiqamah, maka janganlah kalian bangkit sampai kalian melihat aku. Maksudnya di sini, tidak wajib seorang itu berdiri untuk melakukan salat sebelum imam terlihat, sebelum imam itu terlihat oleh dia. Kalau imam sudah terlihat, maka hendaklah dia bersegera untuk berdiri, bersiap-siap melakukan salat. Baik. Faedah yang lain, apabila azan dan iqamah terdapat jarak yang jauh karena suatu uzur, iqamah dan salat. Apabila iqamah dan salat terdapat jarak yang panjang karena suatu uzur, maka ketika mau melakukan sholat, apakah harus iqamah lagi? Jawabannya tidak harus. Karena di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam as-sahihain disebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa qad uqimat shalah wa uddilas shufuf. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan sholat telah diiqamah dan saf-saf telah diatur. Hatta idza qama fi musallahu intazarna ayyukabbira. Sampai beliau berdiri di tempat salat beliau dan kami menunggunya untuk bertakbir, insarafa. Tiba-tiba beliau pergi. Qala ala makanikum. Seraya berkata, tetaplah kalian di tempat-tempat kalian. Yani jangan dibubarkan safnya. Famakatna ala hayatina. Maka kami pun diam dalam keadaan kami. Yani tidak berubah seperti ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta kharaja ilaina yantifu ra'sahu ma'an wa qad intasala. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam kembali kepada kami dan dari kepala beliau menetes air dan beliau baru saja mandi. Maka di dalam hadis ini nampak antara iqamah dan salat terpaut jarak yang cukup panjang karena satu udzur. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi mandi kemudian kembali lagi dan langsung melakukan salat tanpa memerintahkan Bilal untuk melakukan iqamah lagi. Baik. Berkali ini saja faedah-faedah yang bisa kita sebutkan di dalam babul adzan pada fasal iqamah. Alhamdulillah kita sudah selesai dari babul adzan. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab syurutus shalah. Bab syarat-syarat salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam.